من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرين dan hadirat رحمك الله sekalian Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai limpah nikmat kurnianya dan mengumpulkan kita pada malam ini sekali lagi untuk kita teruskan membaca dan mentadabburkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Ikhlas dalam Niat, di mana pada pelajaran yang lepas telah kita baca hadis yang panjang, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tentang bagaimana dia jatuh sakit ketika haji wada dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi beliau dan Rasulullah SAW telah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas apakah boleh dia mewasiatkan seluruh hartanya. Kemudian Nabi SAW kata tidak, boleh tak diwasiatkan 2/3 hartanya. Nabi SAW kata tidak boleh, setengah hartanya sampai kepada 1/3 hartanya. Maka Nabi SAW kata 1/3, yakni boleh, tetapi 1/3 itu sudah banyak. Dan Nabi SAW telah menerangkan bahawa kalau dia meninggalkan warisnya dalam keadaan yang senang dan kaya, lebih baik daripada dia meninggalkan zuriatnya dalam keadaan miskin, meminta-minta daripada manusia. Dan Nabi SAW juga telah menerangkan bahawa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau memberi satu nafkah dengan mengharapkan wajah Allah melainkan engkau akan diberi pahala kerananya. Hatta ma taj'ala fi imra'atik. Walaupun yang engkau masukkan di dalam sesuap makanan di dalam mulut isterimu. Jadi itu antara ataupun daripada sabda Nabi SAW ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin diambil daripada oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang kepentingan niat dan peranan hati di dalam beramal. Jadi nafkah itu yang penting adalah dengan niat yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kesenangan dunia ataupun sebab-sebab tertentu. Jadi itu menunjukkan kepentingan ikhlas dalam beribadat. Dan juga telah kita ringkaskan ataupun telah kita syarahkan hadis tersebut, antaranya bahawa walaupun zahir hadis Nabi SAW menerangkan kepada kita bahawa walaupun kita mengamalkan sesuatu yang nampaknya biasa, adat kebiasaan, mubah, tetapi ia boleh jadi satu ibadat hanya dengan niat kerana Allah SWT. Yang dicontohkan di sini adalah memberi atau menyuapkan makanan, sesuap makanan kepada seorang isteri. Dan sebagian ulama melihat bahawa kita katakan kemarin bahawa ini adalah termasuk perkara biasa dilakukan oleh seseorang setiap hari. Dan dengan perkara biasa ini, adat kebiasaan ini boleh ia bertukar jadi kepada ibadat. Jadi adat kebiasaan jadi ibadat. Dan telah kita terangkan bahawa walaupun ini adalah umum, yang ini adalah kaedah umum, niat boleh menukar adat kebiasaan menjadi ibadat, tetapi ia mempunyai syarat-syaratnya. Siapa ingat syarat-syaratnya? Syarat menukarkan adat kebiasaan menjadi ibadat yang diterima oleh Allah SWT. Kita dah cerita panjang-panjang kaedah macam-macam peranan niat, bertukar-tukar niat sana sini. Kita akan tanya satu soalan je lah. Apa kaedah menukar adat kebiasaan ataupun apa syarat tukar adat kebiasaan jadi ibadat? Ya, pertama apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Apa yang tak bertentangan syariat? Adat itu tak bertentangan syariat. Adat Oh, maksudnya adat. Adat maksud di sini apa dia? Adat kebiasaan kat sini. Adat kebiasaan sini didefinisikan sebagai selain ibadat. Maknanya perkara yang kita lakukan seharian, bercakap, kita berdiri, kita duduk, kita makan, kita minum, jalan kaki dan sebagainya. Ya kan? Yang itu tu semua bukan ibadat asal dia. Kita pakai pakaian dan seterusnya. Jadi perkara-perkara adat kebiasaan tersebut dengan niat boleh menjadi ibadat, jadi satu perkara yang dekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa syaratnya? Jadi memang makan minum tak ada yang asal dia sudah asalnya tidak melanggar syariat pun. Ya? Syarat memang dia nak jadi ibadat mesti nak kena niat dia jadi ibadat, baru dia boleh jadi ibadat. Ikhlas. Memanglah niat. Cerita ni sekarang nak niatkan adat kebiasaan jadi ibadat. Takkan syarat dia dah ada kat dalam dia punya kaedah. Sekarang kita tanya, apa syarat adat kebiasaan duduk ni boleh jadi adat, ibadat? Dengan niat, dengan niat lah. Dengan niat. Takkan jadi melainkan dengan niat lah kan. Ha, jadi kita tak nak masukkan niat. Niat dah tentu memang mesti punya. Jadi soalan dia selain daripada itu, macam mana sesuatu ataupun apa yang tak boleh ada dalam kita nak tukarkan adat ke menjadi ibadat. Jadi memang kita nak niatkan ni kerana Allah SWT, betul. Tapi takkan semua main duduk aja terus dah jadi ibadat. Boleh? Awak duduk macam mana awak nak duduk? Duduk tak atas kerusi, duduk terbalik, duduk bersila, duduk tak bersila. Ha, ni ibadat. Kenapa ibadat? Saya dah niat nak kerana Allah SWT. Boleh jadi macam tu? Boleh jadi ibadat. Tapi kalau awak duduk sekarang ni, ibadat. Awak niat kerana Allah SWT dah jadi ibadat. Yang tadi tak. Ha, macam pula. Ha, sebab tu saya katakan mesti ada syarat-syaratnya. Sama ada dah terangkan, terlupa ataupun belum terangkan. Ha, jadi kalau menerangkan maknanya ada excuse lah. Mungkin kat tempat lain dah terangkan. Jadi kaedah ni ada syarat. Saya tak mahu sebutkan syarat dia. Awak keluarkan, istimbatkan syaratnya daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW satu hari itu sedang apa ni, nak pergi berkhutbah, nak berkhutbah pada hari Jumaat. Maka dia nampak seorang sahabat namanya Abu Israel radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW tanya sahabat, kenapa dia buat apa yang dia buat? Apa dia buat? Dia berdiri dan bukan diteduh, dipanas, dan dia tak mau bercakap. Jadi Nabi SAW tanya sahabat, sahabat kata sebenarnya ini Abu Israel nazara'an yakuma wala yaq'ud wa apa wala yastazil wa wala yatakallam. Jadi Abu Israel dah bernazar, dia tak mau berdiri, dia tak mau duduk, dia nak berdiri je, dan dia tak mau berteduh, dan dia tak mau berkata-kata. Dan dia dia tak berkata-kata, dan dia berpuasa. Dia berpuasa tak makan tak minum. Jadi Nabi SAW kata apa? Murhu ataupun muruhu, perintahkanlah dia fal yaq'ud wal yastazil wal yatakallam wal yutimma saumahu. Hendaklah dia, perintahkanlah dia untuk duduk, hendaklah dia berteduh, hendaklah dia berkata-kata, tapi teruskanlah puasanya. Daripada hadis ini sahih dalam Bukhari. Daripada hadis ini kita dapat satu faedah bila macam-macam mana nak tukarkan adat kebiasaan jadi ibadah. Apakah item kat dalam perbuatan sahabat ni? Dia berdiri, duduk, dia tak duduk. Berdiri ni apa ni? Adat kebiasaan. Boleh tak kita berdiri dan niat nak jadi ibadat? Satu. Lepas tu dia tak nak berteduh. Berteduh tu satu perkara biasa. Dia nak teduh tak teduh tak wajib pun. Tak naik diri pun bagaimana orang sangka. Mestikah kita nak pakai payung jalan kat luar? Tak lah, melainkan kita lilin lah. Tak lah. Kita pun bukan lilin atau puteri lilin. Kita tak nak pakai boleh. Pakai apa? Tupi tak nak pakai. Tak nak pakai payung. Tak salah pun. Tapi nak niatkan dia jadi ibadat. Satu lagi, dia tak nak berkata-kata. Awak nak cakap, tak nak cakap, boleh aja asal dia. Wajib ke kita cakap? Ke wajib kita diam? Dulu tidak, nak cakap boleh, tak cakap pun boleh. Jadi, ini tiga item ni, Nabi SAW larang dia, apa? Dia teruskan. Dan kita tahu dia buat ni kenapa? Dia nazar nak buat ni kerana Allah SWT. Orang nazar maknanya dia wajibkan atas dirinya kerana Allah SWT. Tapi yang ketiga itu dia berpuasa. Maknanya dia tak makan, tak minum kerana Allah SWT. Yang itu Nabi SAW apa? Kata teruskan. Sempurnakanlah puasanya sampai maghrib. Daripada hadis ini terdapat kaedah. Bila kita boleh tukar adat jadi ibadat. Macam betul-betul perkara baru ni. Jadi apa syaratnya? Hendaklah adat itu jadi wasilah kepada apa? Kepada ibadat. Bukan kita niatkan adat kebiasaan itu jadi ibadat secara zatnya sendiri, secara dia sendiri. Duduk tu tak boleh jadi ibadat kerana duduk tu saja. Faham? Tidak bercakap tu tak boleh menjadi ibadat dengan tidak bercakap saja. Dan lain-lain lagi, jalan dan seterusnya. Tak boleh awak jalan pusing ataupun tak pusing ke, terus ke berapa round ke, tak tahu awak kata ni ibadat. Tak boleh. Melainkan dia daripada satu tempat ke satu tempat ibadat, contohnya daripada rumah ke masjid ke kelas agama ataupun tempat-tempat yang baik nak berdakwah dan sebagainya. Itu jalan itu dengan niat berjalan tu dapat pahala. Kalau niatkan kerana Allah SWT lah, dia boleh jadi ibadat. Tapi setakat jalan aja tak boleh. Setakat duduk aja tak boleh. Setiap tok mata aja ibadat. Wah, bahaya ni. Tak boleh kan? Tak duduk atau merendam aja kat dalam apa ni? Kat dalam apa ni, air terjun ke? Ataupun ni air dia terjun ke atas, dia dekat dalam air. Ataupun kerik lubang dia duduk kat dalam 2 hari 3 hari ni ibadat. Kenapa tak boleh? Sebab dia ketika itu dijadikan adat tu menjadi ibadat daripada dia sendirinya, daripada zatnya sendiri. Boleh faham? Jangan jadikan adat kebiasaan tu ibadat dengan dirinya sendiri. Okey, melainkan yang tertentu macam puasa, meninggalkan makan dan minum kerana Allah SWT memang ibadat. Dengan syarat-syarat dia memang ibadat. Dah ada permission daripada syariat jadikan dia ibadat. Jadi itu syarat yang penting. Jadi dengan ini kita menafikan perbuatan-perbuatan sebagian orang. Tak nak makan sebagian makanan, tak mau minum sebagian minuman, tak mau pakai sebagian pakaian. Tak tahu dia katakan kerana Allah SWT. Asal dia ada kebiasaan, dia tak ada ibadat kat situ. Jadi dia tak mau makan apa? Misalnya tak mau makan daging sampai bila-bila. Ataupun satu bulan lah, tak masukkan sampai bila-bila. Satu bulan saja. Atau beberapa lama yang dia inginkan. Dan dia kata, saya tak makan daging ni kerana Allah SWT. Tak boleh. Itu satu perkara bid'ah. Sebab Nabi Allah SWT tak pernah syariatkan macam itu. Melainkan kita tak makan ni kerana satu wasilah untuk apa ni? Aku tak makan ni selama satu hari daging ni sebab daging yang aku ada ni aku nak sedekah pada pekerja miskin. Itu lain cerita lah. Ataupun kerana aku memang sakit, lain cerita. Jadi kalau dah dijadikan dirinya sendiri ataupun adat kebiasaan itu sendiri jadi ibadat, maka tidak boleh. Tidak sah. Jadi dia tetap ada syaratnya. Yang mungkin orang tak faham. Okay. Jadi itu berkenaan dengan hadis yang sebelumnya. Kita teruskan kepada hadis berikutnya. Itu hadis yang ketujuh. Tak maaf, nyari. Saya rasa kita sampai maghrib aja lah. Kena banyak minum air. Sampai isyak pun. Perhatikan perbuatan orang ramai sekarang ni. Mereka berjalan ataupun cara mereka berjalan, kepala tunduk aja. Kenapa ni tak boleh jadi ibadat? Walaupun dia niat kerana Allah SWT, ikhlas baru. Sebab tunduk tu dia jadikan ibadat secara sendiri, bukan wasilah untuk satu benda lain. Betul tak? Tak boleh. Itu kalau tidak dicampuri, yakni adat kebiasaan tu dengan apa? Dengan perkara-perkara mungkar lah. Ini apalagi orang yang berjalan keliling kubur lah, tak boleh. Ataupun lepas sembahyang keliling, salam semua ni. Baca selawat campur-campur lagi. Jadi jalan tu asalnya apa benda? Okey. Faham eh? Jadi itu permasalahannya. Jadi dalilnya pun dah tahu, dalilnya daripada hadis, kalau awak nak cari hadis Abu Israel, tak salah nama dia. Abu Israel radhiyallahu. Jadi hadis dalam kitab muka surat 39. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi dia melihat kepada hati kalian." Diriwayatkan Muslim. Jadi ini hadis, kita tak payah pindah ke page sebelah, kita tengok hadis ni banyak kali lah. Saya cakap ni tengok hadis ni je dulu. Kenapa? Jadi kita fokus terhadap apa ni, apa yang kita nak sampaikan. Kita tengok dia lama-lama, insyaAllah kita masuk juga dalam kepala. Dalam kepala. Ramai orang cuba hafal Quran, cuba hafal hadis, dan dia terus nak baca, terus dia nak commit to memory, kata orang kan. Tapi biasanya gagal. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang biasanya gagal. Baik, kerana apa? Kerana mungkin apa ni, dia punya hafalan itu memang tak berapa kuat, ataupun sebab-sebab lain. Jadi kita jangan paksa-paksa. Kita kena tahu kemampuan kita. Jadi apa kita lakukan? Ulama menasihatkan kita memperbanyakkan membacanya, memperbanyakkan melihatnya. Jadi baca ayat tu banyak kali. Tak payah nak macam nak terus nak masukkan, baca, baca, baca, baca. Jadi kalau tak dihafal pun, dia punya makna dah melekat. Dan kalau sebut macam lafaz, dia dah termasuk dalam, macam orang dengar banyak kali. Sebab tu budak-budak kindergarten ataupun yang bawah daripada kindergarten atau lebih sikit, kita dapati dia boleh hafal macam-macam. Betul lah, Quran dia boleh hafal, doa, hadis pun kalau macam kat radio hang tu, budak-budak kecil tu boleh hafal. Mungkin dia tak boleh baca lagi, kebanyakan kali dia belum boleh baca, kerak dia pun belum habis, tapi dia boleh hafal sebab diulang banyak kali. Jadi kalau awak nak suruh dia baca dulu baru dia nak dihafalkan, tak boleh punya. Sebab dia baca, dia merangkak. Tapi dia dengar ataupun dia baca banyak kali, dia ulang-ulang, dia akan dapat macam apa lagu dan sebagainya. Apa bahasa pun boleh. Apa Bollywood, apa Hindustan pun boleh apa. Tak faham apa-apa. Pasal apa? Dengar banyak kali, dia ulang banyak kali. Sebab tu ada bab ditulis oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitab ilmu dia. Jadi dia kata apa? Bab idamatun nazar ila al-ilm. Lebih kurang itulah bab melamakan apa ni, penglihatan pada apa? Pada ilmu. Jadi riwayatnya daripada Bukhari, diceritakan ada seorang ni dia digelar Arabi lah. Arabi maknanya apa? Badui kan. Kenapa dinamakan Arabi ni saya pun mula tak tahu. Tapi ada seorang alim juga rasanya, dia panggil, dia suruh pesuruh dia ataupun khadam dia pergi jemput alim ini datang ke rumah dia, dia nak tanya-tanya, nak berbual-bual kan. Okey, jadi orang tu pun pergi, khadam tu pun pergi. Tapi khadam tu kata, tak boleh, aku ada apa ni, aku tengah sibuk layan apa ni, orang-orang badui ni. Tengah sibuk layan orang ni, nanti bila aku dah habis, nanti insyaAllah aku datang. Khadam tu datang kepada tuannya, khabarkan ceritanya. Dia kata dia sibuk dengan apa ni, dengan tetamu-tetamu orang-orang badui ni. Dia kata dia sibuk. Jadi dia punya tuan dah marah sikit. Tapi khadam tu kata lagi, aku tak nampak seorang orang badui kat rumah dia pun. Kat luar pun tak ada kuda ke, unta ke. Yang aku nampak cuma apa? Yang aku nampak cuma kitab je. Jadi bila ditanyakan kepada beliau, lepas tu dia datang, sekejap lagi dia datang. Jadi orang tu pun tanya, kenapa engkau putuskan kita ke? Yang ni putuskan kita ni silaturahim ke? Engkau dah apa ni, dah tinggalkan kita? Dia kata, tak ada. Aku memang aku tu biar dengan orang-orang badui tadi. Yang ni dia baca kitab, dia tengah baca, dia tengah baca ilmu. Dia tu antara apa ni, antara kebiasaan ulama, selalu membaca. Jadi walaupun kita dah baca, kita baca lagi. Sebab tu sepatutnya hafal Quran itu, cerita dia sebenarnya lebih kepada apa, memelihara Al-Quran dengan banyakkan membacanya. Tapi masalah kita, konsep tu tak ada. Kita paksa anak-anak kita pergi hafal. Sebenarnya budak tu khatam pun tak selalu. 2 bulan sekali pun tidak, apalagi sebulan sekali. Jadi kita suruh dia hafal, baguslah hafal, mungkin dia boleh dapat. Tapi yang dia hafal dia tak pernah ulang, ataupun jarang dia ulang, dia tak dapat. Padahal kita dah tengok banyak orang yang soleh, muda-muda lagi pun, Dia tabar Quran, tapi dia punya baca Quran tu ada hari konsisten macam 24 jam. Kerja ada time je buka Quran. Sampai kan bila kita berbual, kita keluarkan dalil, keluarkan daripada ayat Quran, dia boleh tahu kat mana surah mana, dia buka lagi page mana. Orang yang itu tu, yang fakir tu, yang keluarkan ayat tu, dia pun tak tahu kat mana sebenarnya. Tapi orang ini dia boleh. Macam hafal. Dan silap-silap dia hafal. Padahal dia tak pernah duduk macam tahfiz Quran untuk dia hafal dan sebagainya. Kenapa dia boleh buat gitu? Sering membaca, sering mata dia melihat. Ataupun kau tak pernah melihat, kita dengar dan selalu kat radio apa dekat apa ni dekat dalam kereta ke dan sebagainya. Dia akan lekat. Dengar hadis itu, ayat itu, kalau belajar agama, diulang-ulang ayat tersebut. Kalau kita fokus misalnya dakwah kerana tahu tentang tauhid, topik asyik tauhid, ayat dia asyik tauhid, hadisnya asyik tauhid. Yang duduk dengar ni semua lama-lama tangkap punya, terhafal juga hadis-hadisnya, terhafal juga ayat-ayat Quran. Samalah juga kalau kita suka kepada cerita-cerita penyejuk hati kan. Jadi kita duduk dekat kelas, ustaznya cerita asyik pasal apa, cerita orang soleh, cerita itu apa semuanya. Lama-lama dia hafal lah cerita tu. Lama-lama dia hafal. Jadi itu balik kepada apa ni? Kepada selalu mendengar atau selalu membaca. Jadi dalam hal ini, itu yang kita tak berapa lakukanlah. Sebab tu kalau dekat kelas betul-betul setiap ayat Quran kita nak tafsirkan, baca banyak kali. Dia suruh hafal dulu kat rumah, nanti kat depan tu nanti syekh dia suruh apa? Suruh bacalah tasbih. Dah 3-4-5 orang dah habis baru dia tafsirkan. Kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazair Hafizahullah, sekarang dia masih mengajar lagi di Masjid Nabi, dia tak akan mulakan kelas dia sampai ayat tu dah baca kat 3 kali. 3 kali baca perenggan tu baru dia mula tafsir. Kenapa? Dia nak masukkan ayat tu apa ni supaya melekat. Sebab itu fokus daripada apa tu, daripada pengajarannya ataupun syarahannya. Baik, balik pada hadis ini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ajsam. Ajsam itu plural untuk jisim, iaitu bentuk badan. Wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada rupa bentuk kamu. Tapi dia melihat kepada hati-hati kamu. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahutaala di dalam kitab Al-Birru was-Silah, yakni kebajikan dan silaturrahim. Jadi hadis ini dimuatkan oleh Imam Nawawi rahimahutaala di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ikhlas. Jadi jelas kenapa, sebab Nabi SAW dalam hadis ini menerangkan bahawa tempat yang Allah lihat adalah pada hati-hati kamu. Jadi innallaha la yanzur. Yanzur maknanya melihat. Jadi apa makna melihat kat sini? Kalau dalam bahasa Arab, yanzur ila melihat ke atau kepada, dia tidak ada lain melainkan apa? Melihat dengan mata. Sebab tu tafsir, tak ada tafsiran lain dalam ayat Al-Quran seperti wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu, yang hari kiamat, nazirah, melihat kepada wajah Tuhan mereka ataupun kepada Tuhan mereka. Ila rabbiha wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat kepada Tuhan mereka. Jadi tak ada tafsir lain melainkan mereka melihat dengan mata. Dengan izin dan kelebihan ataupun kuasa yang Allah SWT berikan pada mereka ketika itu, yang mana mereka tak mampu melihat Allah SWT di muka bumi, tapi di hari kiamat di dalam syurga bumi. Baik. Jadi dalam hadis ini sama juga, innallaha la yanzur, tapi ini penafian. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kamu, rupa bentuk kamu. Jadi asal maknanya tidak melihat dengan mata. Bahkan kalau dengan hadis ini menunjukkan sebaliknya, bahawa Allah SWT mempunyai sifat nazar ataupun melihat. Dan ini memang sesuai dengan banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang sifat penglihatan Allah SWT. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Penglihatan tidak dapat meliputinya, dan dialah meliputi ataupun dia meliputi semua penglihatan, dan dia maha latif, maha halus mendalam ilmunya. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah SWT maha melihat. Jadi sebenarnya tak ada permasalahan tentang Allah SWT melihat semua perkara. Tak ada yang tersembunyi daripada penglihatan Allah SWT. Walaupun kita ni kat dalam bangunan tertutup semuanya, tapi Allah SWT melihat atau tak melihat kita? Melihat. Bahkan Allah SWT melihat apa yang kita tak lihat sekarang ni. Alam ghaib, alam malaikat, alam jin, yang kita tak boleh lihat. Tapi Allah SWT tentu sekali boleh melihat kita. Kita hanya boleh melihat alam-alam ghaib ni bilalah dia nampak atau dinampakkan kepada kita. Dan kita tak dapat melihat apa yang di belakang tembok ini. Tapi Allah SWT melihat, tak ada yang tersembunyi daripada Allah SWT. Tetapi kenapa dalam hadis ini Nabi SAW kata Allah, yang ini menafikan Allah melihat kepada keadaan tertentu, iaitu pada badan kita dan rupa bentuk kita. Jadi di sini menunjukkan bahawa pemahaman tidak melihat ini adalah bukan penglihatan dengan mata, sebab Allah SWT mesti melihat semua perkara. Jadi penglihatan di sini ada penglihatan apa? Penglihatan penilaian. Penglihatan penilaian. Penglihatan menghukum, yakni mendapat pahala ataupun dapat dosa. Maksudnya macam ini. Kalau ajsam maknanya bentuk badan yang tinggi yang rendah, yang lebar yang kurus dan sebagainya, ataupun kepada suar rupa bentuk yang cantik yang tidak cantik, yang macam-macam warnanya dan sebagainya, maka ini semua tidak dilihat oleh Allah SWT daripada sudut mana? Daripada sudut penilaian. Maknanya Allah tak nilai, maknanya tak, Allah tak kasih grade, tak kasih point dan tak kasih pahala lah. Kerana orang ni cantik, hidung dia mancung. Orang ni tak, rambut dia ikal mayang, jadi dia dapat apa? Pahala. Tak boleh. Ataupun badan dia kuat, badan dia sihat, maka dia dapat pahala ekstra berbandingkan orang yang sakit dan lemah. Tentu sekali ini tidak. Tetapi mana yang Allah SWT lihat, penglihatan penilaian, itu dia yang selepas itu. Walakin, tetapi Allah lihat ila qulubikum, yang zuru ila qulubikum, Allah melihat pada hati-hati kamu. Itulah tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu Taala. Di persoalannya, kenapa Allah SWT melihat kat sini pada hati-hati? Tentu sekali menunjukkan bahawa apa? Ada rahsia ataupun ada makna di situ yang terdapat pada hati yang tak terdapat pada rupa bentuk dan badan. Jadi apa yang terdapat pada hati? Yang terdapat pada hati adalah dialah mahalut taklif. Mahalut taklif, tempat taklif atau tempat dipertanggungjawabkan seseorang itu. Hati itu boleh, yakni seorang insan mempunyai hati kan. Jadi dia boleh berusaha dengan hatinya. Dengan hatinya dia boleh beramal. Dengan hatinya dia boleh beramal yang baik, dengan hatinya dia boleh beramal yang sebaliknya. Tetapi kalau badannya, kalau rupa bentuknya, rambutnya dan sebagainya, ini semua adalah perbuatan siapa? Adakah dia ada saham untuk apa ni? Badan dia jadi besar, badan dia jadi kecil, badan dia apa? Tinggi ataupun rendah dan sebagainya? Tak ada. Tidak ada, asal tidak ada, maknanya dia lahirkan semua macam itulah. Macam itulah yang dia dapat. Jadi oleh kerana bukan dalam kekuasaannya dalam menentukan badan dan gambaran bentuknya, rupanya, maka sebab itu Allah SWT tidak menghukum dalam hal tersebut. Kalau Allah SWT hukum, maknanya tidak adil, tak buat apa-apa, jadi macam ini. Namun dalam hati pula, adapun hati, boleh tak kita lakukan sesuatu? Boleh. Masuk hati di sini ya, amalan hati. Kita tak mau cerita pasal hati sebagai satu organ yang apa ni, yang berdegup setiap saat, keluarkan darah, bersihkan darah dan sebagainya. Itu masalah lain lah. Kita nak bincang pasal itulah. Apa tu hati tu semuanya, kat mana hati tu ada khilaf daripada kalangan salaf, dekat kepala ke ataupun kat dalam dada sebelah kiri. Yang penting dekat sini adalah mahalu taklif, tempat iman terletaknya, iman tempat terletaknya kekufuran. Tempat letaknya cinta pada Allah SWT, mengharapkan dan juga takut pada Allah SWT, dan juga sifat-sifat yang jahat semuanya ada kat dalam, ada kat dalam hati. Baik, jadi Allah SWT lihat hati. Kerana kita boleh mengusahakan sesuatu daripada hati. Soalnya tadi sini, tempat lain Allah SWT tak lihat. Jadi kalau gitu, mungkin ada orang mengatakan, kalau gitu hati saya baik saja, Allah lihat hati je kan. Jadi kita bersihkan hati je, Allah tak tengok lain benda. Jadi amalan kita, kita nak buat suka hati kita boleh. Jadi bentuk badan kita, kita nak ubah-ubah boleh ya. Kita punya kulit hitam, kita nak tukar jadi putih. Tak chemical boleh ya. Rambut kita kerinting, kita nak straight kan. Boleh. Hidung kita, kita plastik sejari jadi jadi panjang. Rambut kita, kita tukar di hijau ke merah, merah jambu kan. Mata kita, kita tukar warna dan sebagainya. Tak salah, asal hati baik. Hati baik. Campur pula dengan amalan-amalan yang dilarang oleh syariat, oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang penting hati baik. Boleh tak itu difahami daripada hadis ini? Ya, jawabnya tak. Tak boleh. Sebab hati itu, walaupun tidak disebutkan amal perbuatan, tapi hati itu adalah raja, dan anggota badan itu adalah adalah tenteranya. Sebagaimana disabdakan ataupun dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, fa idza taba al-maliku tabat a'dha'uhu. Hati itu adalah raja dan anggota badan yang lain adalah tenteranya. Apabila baik rajanya, apabila baik hatinya, maka baiklah segala anggota badan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dan ketahuilah pada dalam jasad itu ada sebuah segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Apabila dia tak baik, fasadat, maka buruklah semua anggota badannya. Dan ketahuilah dia adalah hati. Jadi hati itulah yang dimasukkan daripada segumpal darah. Ini masuk pula bab ni lagi. Kita nak elak-elak masuk lagi. Apa dia? Apakah hati yang itu tu segumpal darah? Itu dia yang yang tempatnya apa tu, iman, tempatnya kekufuran. Kita tengok-tengok tak ada apa-apa pun pada hati tu sebutlah. Lepas tu dalam hadis-hadis lain ada apa? Kalau orang tu buat baik, ada buat jahat, nanti letakkan nokta hitam. Tengok tak ada nokta hitam, dia sok rokok banyak ada lah. Macam-macam hitam legam. Makan 10 tahun tak boleh bersih. Jadi ni permasalahan lama sebenarnya daripada ulama' salaf. Kalau ambil manhaj akidah al-sunnah wal-jamaah, benda-benda yang gaib yang kita tak nampak ni, kita terima saja sebagaimana dia dia datang, kita jangan tanya lagi. Nabi SAW kata dalam hati, Allah SWT kata dalam hati, hati boleh buta ni semua. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Semuanya penglihatan tu tak buta, tapi yang buta tu lah hati-hati yang di dalam, di dalam dada. Jadi kita serah sajalah. Jadi sebagian ulama kata itu hati. Hati kat mana tu? Ada kata kalau tu adalah daging tu, itulah daging tu. Tapi ada sebagian ulama kata apa? Hati ni bukan daging tu. Dia ada kat dalam dada betul. Tapi dia bukan apa ni? Dia bukan hati yang yang darah tersebut. Kat mana dia tak nampak. Wallah. Nanti ada permasalahan kalau nak tukar organ eh. Ambil hati orang jahat, nak macam mana dia kita jadi jahat. Itu dia punya IC chip ke eh? Bukan eh. Itu tak ada apa-apa, itu cuma organ aja yang bersihkan darah, pam darah. Baik, jadi itu menunjukkan kepentingannya hati. Jadi kita pindah kepada muka surat 40. Jadi sabda Nabi SAW, tetapi dia melihat kepada hati kalian. Dalam riwayat lain dijelaskan hati dan amal kalian. Itu ada riwayat lagi satu yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan lafaz yang lebih sempurna, iaitu inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'mal wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sehingga Allah tak melihat kepada rupa bentuk kamu dan harta benda kamu, Tetapi yang Allah lihat adalah kepada hati kamu dan amalan-amalan kamu. Jadi dekat dalam dia satu riwayat Imam Muslim ada masuk apa di amalan-amalan kamu. Dan dalam riwayat itu Nabi SAW menunjukkan dengan jarinya ke dadanya. Sekali lagi menunjukkan hati kat dada lah. Yang ni hati yang ada iman dan boleh beramal tu kat dalam dada. Di mana itu tak akan nampak punya lah. Jadi ada tambahan kat situ apa? Harta benda pun tidak dilihat oleh Allah SWT. Jadi kita kiaskan segala perkara yang tidak ada tanggungjawabannya atas orang insan tidak dilihat oleh Allah SWT. Yang dilihat oleh Allah SWT adalah yang boleh ditanggungjawabkan, iaitu yang dalam hati. Dan daripada hati akan timbullah amalan-amalan. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan seperti apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Maksudnya wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kabail, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Innallaha alimun khabir. Terjemahkan kat sini dengan maha mengenal. Khabir dengan alim ni hampir sama. Alim itu maha mengetahui, khabir tu lebih dalam pengetahuannya. Kalau latif pun ilmu juga, tapi lebih halus pengetahuan. Tapi semua tak sama. Alim lain, khabir lain, latif lain. Kalau dia sama, redundant, dia repeat dua kali. Alimun khabir, alim-alim. Latifun khabir, latif-latif, tak ada. Jadi maknanya ada sedikit perbezaan, tak ada yang sama. Kalau dia dah sama, dia bukan Asma'ul Husna. Ingat lagi tak kaedah tentang Asma'ul Husna? Nama-nama Allah SWT tu amat baik, amat cantik. Dan antara maksud cantik, maknanya mesti cantik. Dan satu lagi apa? Dia tak boleh sama makna dengan yang lain. Kalau dia dah sama, tak ada faedah. Ya, jadi maknanya berbeza-beza. Walaupun ada yang serupa kat situ. Jadi dalam firman ini Allah SWT jelas mengatakan, mengkhabarkan bahawa Allah melihat manusia bukan pada badannya, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa di kalian kamu. Dia tak lihat apa kita punya bangsa, kita punya kabilah. Baik, tapi dijadikan kita memang berbeza-beza, rambut lain warna, bahasa kita berbeza-beza, adat kebiasaan kita berbeza-beza, walaupun mungkin orang Islam. Tapi dijadikan itu semuanya untuk lita'arafu, untuk kita kenal mengenal. Itu makna ta'arafu. Ada orang tafsirkan ta'arafu maknanya untuk kita buat ma'ruf. Itu tak semestinya dalam ayat ni. Ta'aruf, ta'aruf lain, buat ma'ruf lain. Dalam bahasa tak betul. Kenal mengenal saja. Bukan sampai kita dah kenal dia, kita sayang dia, kita ikut apa dia buat. Walaupun dia bersalahan dengan agama. Macam sekarang orang faham, kita bangsa lain-lain, agama lain-lain, kita mesti kenal semua. Kita ambil tahu kita campur ni, tak apa, tak masalah. Jadi kita campur, kita dah kenal mana, kita harus kenal dia jahat ni. Kalau dia jahat, takkanlah bila kita kenal semua baik aja. Kita campur dengan orang, adakah semua baik daripada dia? Ada yang baik lah, ada yang tak baik. Yang tak baik kita kena cakap lah, tak baik kita nasihatkan dia. Lepas tu itu dah memaruh naik mungkar, tapi kita tinggalkan. Bukan harmoni, maknanya dah kenal, kita cinta dia, kita apa yang tak betul semua kita ikut. Tak mungkin. Nah, terdapat beberapa, terdapat berita lah. Ada seorang yang dijemput baru-baru ini, dia ada cerita bahawa apa ni agama semua sama. Dia jemput satiza semua apa semua, dia kata agama ni semua sama. Perkara ni bukan perkara baru lah, perkara lama. Bila dia jemput dari kerajaan, dia kata agama semua sama. Ini satu kekufuran, bukan satu mungkar lagi, satu kekufuran. Mana boleh agama semua sama? Ini macam cakap satu ahli Buddha kemarin tu kat Singapura, semua agama sama, ajar kepada kebaikan. Mana pula? Islamlah saja yang mengajar kepada kebaikan. Ada pun yang lain mengajar kepada kebinasaan, kehancuran. Sebab dalam pandangan Islam, sebesar-besar kebaikan adalah mentauhidkan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangannya. mengikut rasul yang diutuskannya, beriman kepadanya, jangan mendustakannya. Betul tak? Dan sebaik-baik kejahatan adalah sebaliknya, yang berlawanan dengan perkara tadi itu, syirikkan Allah SWT, tak mau beriman kepada Allah SWT, tak mau taat pada Allah SWT dan jauhkan larangannya, tak mau membenarkan rasulnya, maka mendustakannya. Itulah sebaik-baik keburukan. Jadi macam mana boleh agama semua sama, semua ajak kepada kebaikan? Sebab asas dia orang tak nampak. Kerana usaha untuk mendekatkan jurang itu, antara kaedah mereka adalah mana yang salah tu kita jangan nampakkan salah. Jangan nampakkan, jangan letak kat atas meja. Kita nak bincang, kita semua letakkan apa ni yang kita boleh terima jelah. Jadi mana-mana agak yang boleh terima, dia anjurkan buat baik. Dia anjurkan apa tu bersedekah dan sebagainya, menunjukkan dia baik. Yang salah semua kita tak mau tengok, mana boleh. Itu bukan apa ni, menunjukkan bahawa agama itu baik. Ya, jadi agama yang baik hanyalah Islam saja. Memang kita ni apa, taksub, fanatik. Tapi kita katakan semua agama sebenarnya dalam hatinya dia akan kata agama dia je betul. Hatta Islam pun dia kata salah. Kenapa? Sebab kalau semua betul, kenapa kau tak masuk lepas ni Islam, lepas besok Kristian, lepas tu Yahudi? Masuklah semua. Semua yang disuruh kau buat sampai habis, semua yang dia larang kau tinggalkan sampai habis, lepas tu kau pindah pula. Semua sama apa? Macam mana boleh sama? Sebab perintah dan larangan semua lain-lain. Macam mana orang berfikir macam itu? Kenapa pula jadi ketua agama tertentu? Dia tak jadi ketua agama Islam. Kalau betul baik, Islam baik. Macam mana Buddha baik, macam mana Kristian baik, masuk ke Islam. Jadi masalah ni bukan disebutkan oleh ketua ataupun tokoh orang kafir. Ini disebutkan oleh tokoh Islam, mufti pun. Macam mana? Jadi kita apa ni, berlindung kepada Allah Subhanahu Taala daripada apa ni, daripada kesilapan-kesilapan. Semoga Allah SWT tunjukkan kita jalan petunjuk dan jalan taubat kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah SWT mengatakan jelas dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya ad-din, agama tu di sisi Allah yang diterima adalah agama Islam. Nak lebih jelas lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Lagi jelas, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan dalam hadis Nabi SAW telah jelaskan, walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah nasraniyun yahudiyun wala nasrani thumma mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi kana min ashabin nar. Demi jiwaku di tangannya, tidaklah seorang pun daripada umat ini Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentangku, ini tentang siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati dengan tidak beriman dengan apa yang aku diutuskan dengannya, melainkan dia akan kana min ashabin nar, daripada penduduk api neraka. Kita terangkan dalam tafsir, bila ada nampak ashab, penduduk ahlun nar tu kan, ashabun nar, maknanya dia duduk sekejap ke lama, sampai bila-bila, bukan sekejap, bukan lama, tapi apa, sampai bila-bila. Maknanya takkan dia kelima langsung. Sebagaimana mungkin Nabi Isa AS yang turun akhir zaman itu, dia pun akan membawa kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia sembahyang pun ikut cara Nasrani atau ikut cara Islam? Cara Islam. Solat sama je, baca Fatihah apa semuanya. Tapi mazhab apa tak tahu. Mazhab Syafi'i ke? Kembali Maliki ke? Kalau dia subuh nanti dia baca doa. Lepas dia sembahyang dia baca doa. Tak tahu pula. Nak tahu, kita tertunggulah nanti kalau kita sempat. Agak-agak ikut mazhab apa? Siapa tahu? Nabi Isa AS ikut mazhab apa? Ikut sunnah lah. Apa lagi? Dia tu Nabi. Tapi ketika tu bukan Nabi lah. Jadi dia tak akan taklid siapa-siapa. Dia akan ikut sunnah. Sebab tu batil orang wajibkan taklid satu-satunya mazhab. Walaupun kita mampu melihat dalil, mampu melihat mana yang sunnah, mana yang bukan. Itu pun ada hadis palsu, kata Nabi Isa bila turun akhir zaman dia akan ikut mazhab Hanafi. Tak ikut mazhab Hanafi. Jelas itu bohong. Mana boleh Nabi Isa tak pernah jumpa Abu Hanifah dan Allah Ta'ala. Jadi kita teruskan, Allah SWT tidak melihat manusia bukan pada badannya, apakah besar, kecil, sehat atau sakit, dan tidak perlu melihat pada rupanya, apakah cantik ataukah jelek. Itu bukan daripada kuasa kita. Semua itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah tidak melihat kepada nasab keturunan, ya, mak bapak dia siapa, datuk dia siapa, apakah nasabnya tinggi ataupun rendah, orang Arab ke bukan, ke Pakistan aja, action macam orang Arab. Nah, tidak melihat pada harta ataupun dari keluarga Rasulullah SAW, Allah SWT tak tengok. Walaupun belakang dia ada Syed, ada Syarifah pun, tak ada, tak, Allah tak tengok. Dan tidak melihat pada salah satu dari hal-hal semacam itu sama sekali, dalam riwayat itu, walaupun harta benda Allah tak tengok banyak ke sedikit. Jadi tidak ada hubungan antara Allah dan hamba kecuali dengan takwa. Ayat itu jelas. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia lebih dekat kepadanya dan lebih mulia di sisinya. Maka dari itu, janganlah kamu banggakan hartamu, kecantikanmu, keindahan tubuhmu, lunaknya suaramu, supaya nak menang kontes, ataupun anak-anakmu, istana-istanamu, kereta-keretamu dan kekayaan dunia lainnya sama sekali. Tetapi jika kamu di samping kaya, cantik dan selainnya juga mempunyai ketakwaan yang kuat, maka itu merupakan karunia terbesar di sisi Allah. Kerana itu, pujilah Allah atasnya. Itu dia. Kalau orang yang cantik, dia bertakwa, tak apa, InsyaAllah dia akan dapat ganjaran pahala. Tapi kalau setakat bangga-bangga dengan perkara luaran saja, tak ada apa-apa faedah. Ketahuilah bahawa amal perbuatan manusia itu tergantung kepada niat dan hatilah yang berperanan di dalam. Jadi semua amalan dengan niat. Terdapat tentang hadis ini, kenapa, pertanyaan kenapa Imam Nawawi tidak membawa riwayat yang lebih sempurna, iaitu Allah, yang Allah lihat adalah kepada hati-hati kamu dan amalan perbuatan kamu. Kenapa dia bawa hadis yang cuma sampai kepada hati kamu saja? Kalau kita lihat syarah Salim Al-Hilali, dia ada sebutkan itulah. Sepatutnya kata dia, Imam Nawawi bawa riwayat yang lebih lengkap. Jadi dia jawab kat sini, tak, Imam Nawawi sengaja letakkan hadis ini kat sini, kerana bila dah sebutkan hati dalam riwayat ni, riwayat ni tak sahih, dia dah merangkum sekali apa? Amalan anggota badan. Dan pula dia sesuai dalam apa ni? Dalam kitab ni, dalam bab ikhlas dan niat. Tapi kalau kita nak ceritakan tentang bahawa jangan tertipu dengan iman, dengan harapan, dengan hati saja, sebagaimana golongan Murji'ah yang hanya mengharapkan saja, itu patutlah kita bawa riwayat apa? Allah lihat pada hati dan amal perbuatan. Ini tidak, ini dalam masalah mengagungkan amalan hati. Baik, ketahuilah bahawa amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan hatilah berperanan di dalamnya. Betapa ramai manusia yang secara lahir amalannya tampak baik, benar dan soleh, tetapi sesuatu yang dibangun atas keruntuhan, maka bangunan itu akan runtuh. Jadi memang kita lihat ada orang nampak baik, cakap dia manis, apa semuanya, nampak soleh daripada zahirnya, tapi yang akan menentukan pada akhirnya adalah hatinya. Boleh nampak di dunia ni, kalau tak nampak di akhirat. Sebab kalau hatinya sebenarnya tak betul, riak ataupun busuk ataupun dibuat semua kerana dunia, nanti akan nampak lama-lama yang manis tu jadi apa? Jadi pahit atau masam. Yang nampak soleh tu lama-lama jadi jahat. Suka kritik dan sebagainya. Dia dapat kedudukan aja, atau benda yang dia nak dah capai, dia jadi lain. Itu satu perkara yang kita khawatir. Jadi pentingnya hati. Tapi kalau hatinya baik, walaupun mula-mula nampak tak baik, degil apa semuanya, nakal, nanti lama-lama dia apa? Akan jadi baik. Sebab hatinya tetap baik. Sebab tu ketahuilah, kita tak beriman, seorang yang beriman, melainkan memang hati dia apa? Jadi pilih Allah SWT untuk jadi orang beriman. Cuma kita yang tak tahu baik ke tak baik. Dalam hati mana orang tahu? Orang tahu. Cuma terdapat tanda-tanda bagi hati yang baik, dan terdapat tanda-tanda bagi hati yang tak baik. Jadi, antara tanda hati itu baik adalah dia cinta kepada kebaikan, dia benci kepada kezaliman, dia cinta kepada keadilan. Kalau dia nampak apa haiwan dan sebagainya yang lemah, tak patutlah dipotongnya, dikeratnya, ekornya, letakkan bola ke apa kat situ. Tak ada orang beriman yang baik hatinya akan apa? Akan suka. Ada orang yang hati dia teruk sangat je lah yang boleh buat gitu. Campak kucing dari atas. Ini baru haiwan lah. Apalagi dengan manusia. Itu tanda-tanda. Dan setiap orang, tak adalah seorang itu buruk seterus seluruhnya. Ataupun baik seluruhnya. Biasanya ada campur. Campur ada antara baik dengan yang buruk. Cuma yang kita maksudkan kat sini, asal di dalam hati tersebut ada kebaikan ataupun tak ada kebaikan. Adapun orang kafir, dia tidak ada kebaikan langsung dalam hatinya daripada pandangan syariat. Dan hati dia gelap, dia tak mahu tauhidkan, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia deserve ataupun dia layak menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat adalah fondasi kita baca kitab. Jika anda mendapati dua orang yang sedang salat bersama-sama di saf yang sama dan mengikuti imam yang sama, tetapi nilai salat mereka boleh menjadi jauh berbeza seperti antara barat dan timur kerana hati mereka berbeza. Yang satu hatinya lalai, bahkan mungkin terbersit riak di dalam salatnya serta menghendaki keuntungan dunia. Sedangkan satu lagi hatinya hadir, khusyuk dan dengan salatnya dia ingin mencari keridhaan Allah dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dia tentu sekali tak sama. Jadi antara keduanya terdapat perbezaan yang sangat jauh. Yang akan dinilai untuk mendapatkan pahala di hari kiamat kelak adalah apa yang terbetik di dalam hati. Seperti yang difirmankan Allah SWT, innahu ala raji'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sesungguhnya dia, Allah Maha Kuasa untuk menghidupkannya kembali pada hari ketika rahsia-rahsia disingkap. Jadi mungkin sekarang tak ada orang nampak lah apa dalam hati, semua solat sama je. Ataupun semua duduk kat sini belajar sama je. Tapi mana ada orang tahu dalam hati dia macam mana? Sebab dia tak nampak kan? Jadi pada hari tersebut, Allah SWT akan hidupkan kembali. Dan Allah SWT tak tengok lagi, dah tentulah tak tengok pakaiannya apa semuanya. Allah akan buka apa yang dahulunya tertutup. Allah akan singkap apa yang dulunya tersembunyi, iaitu hati-hatinya. Kat situ baru nampak dulu kamu solat kerana itu, bukan kerana Allah SWT. Dulu kamu belajar kerana itu, kamu buat baik kerana itu dan sebagainya. Baik. Dan Allah SWT bila terangkan hal tersebut, ingatkan kita supaya bersihkan hati. Jadi hukum yang dijalankan manusia di dunia didasarkan pada sesuatu yang lahir. Hukum manusia melihat pada yang zahir. Kita tak boleh kata tapi hati dia baik. Mana kita tahu, mana kita boleh hukum orang jahat. Orang yang buat maksiat mungkin hati dia baik, tak ada. Dalam Islam, dalam dunia kita menghukum mengikut zahir. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya menetapkan hukum berdasarkan apa yang saya dengar. Innama aqdi bi nahi ma asma'. Nabi SAW dalam dunia, Nabi SAW tu manusia lah. Dia tak tahu apa yang dalam hati. Jadi dia hukum macam mana? Dia mengikut apa yang dia dengar. Jadi orang pergi mahkamah, jumpa Rasulullah SAW, minta Nabi SAW mengadili mereka jadi hakim. Nabi SAW tak boleh kata, aku tahu hati kau ni tak betul, kau cakap bohong dan sebagainya. Tidak. Tapi yang Nabi SAW hukum adalah dengan apa yang dia dengar daripada hujah dan sebagainya. Akan tetapi di akhirat kelak, yang akan dinilai adalah apa yang terbetik di dalam hati. Maka kita memohon kepada Allah agar dia membersihkan hati kita semua. Jika hati kita baik, maka kita sangka baik, optimis akan mendapatkan kebaikan. Walaupun anggota badan yang lain tidak baik, maknanya perbuatan yang mungkin ada yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa husila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Tuhan mereka terhadap mereka pada hari tersebut amat mengetahui. Jadi kat dunia tak nampak, di akhirat nampak. Jadi apa yang dinilai di akhirat kelak adalah apa yang ada di dalam hati. Cuma di sini mungkin orang bertanyalah, jadi kalau gitu semua yang kita niat tak baik tu, yang orang tak nampak, Allah SWT akan bongkar pada hari kiamat. Zahirnya macam tu lah. Zahirnya macam tu. Tapi ketahuilah, kalau kita benar-benar meninggalkan perkara-perkara yang kita selalu lakukan dengan hati kita tu, niat yang tak baik, riak dan sebagainya, dengan kita bertaubat, dengan taubatan nasuha, Allah SWT pasti akan menerima taubat kita. Dan kalau Allah dah terima taubat kita, apa yang dulu Allah SWT sembunyikan, tutup di dunia ni, orang tak tahu kan. Begitu juga Allah SWT akan tutup, Allah sembunyikan di hari kiamat kelak, orang tak nampak. Jadi cara yang kita tak mahu orang nampak apa dalam hati kita yang tak baik tu, dengan kita bertaubat. Sebab tu antara nama Allah SWT As-Sittir, iaitu yang menutup, yang menyembunyikan. Jadi kata Nabi SAW, man satara mu'minan satarallahu fid dunia wal akhirah. Siapa yang menutup keaiban seorang seorang yang beriman, Allah SWT akan tutup keaibannya sendiri di dunia dan di hari akhirat. Tak sempat kita habiskan eh. Jadi insyaAllah kita sambunglah dengan akan datang, tak maaf. Semoga apa kita dengar dan kita baca bermanfaat pada kita, memberatkan mizan hasanat kita pada hari kiamat. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa sa'il mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.